Apakah perempuan boleh ikut menyaksikan penguburan mayit atau mengikuti sampai ke kuburan? Bagi para wanita, hukumnya makruh untuk mengikuti prosesi jenazah sampai ke pemakaman. Dan dulu Mu'atiyah radhiyallahu anha mengatakan walam yu'zam alaina, namun tidak ditekankan larangan tersebut terhadap kami. Artinya sekedar makruh, ya, tidak sampai haram. Kenapa? Karena secara umum para wanita memiliki kesabaran yang lemah, tidak seperti yang dimiliki oleh kaum laki-laki, sehingga dikhawatirkan nanti akan menangis di kuburan, bahkan melakukan ratapan-ratapan yang haram, atau bahkan pingsan dan lain sebagainya.